harapan pun sebesar bukit. Ku tinggalkan ayah, ku tinggalkan ibu, ku memohon doa selalu. Ku tinggalkan ayah, ku tinggalkan ibu, ku memohon doa selalu. Agar ayah ibuku bahagia, mimpiku rajut, cinta direndah, agar ayah ibuku bahagia. Dadang mewujudkan semua impian, menghadapi semua rintangan, ayah ibu tolong.